Dalam sosok seorang yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, penampilannya begitu rapi, tidak ada kusut, tidak ada tanda-tanda habis sakat. Sampai mendekat kepada Rasulullah SAW, fa'asna daruk badai, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat riwayat tadi, kejadian tadi, malaikat Jibril yang dalam wujud manusia tadi meletakkan lututnya dengan lutut Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Para sahabat heran, kenapa ini? Ya, orang ini datang dalam wujud, penampilannya begitu sempurna, ya. Kemudian ternyata orang tersebut adalah malaikat Jibril. Yang menjadi syahid, mereka melihat Jibril alaihi salatu wasalam ketika memberikan adab-adab atau contoh adab dalam menuntut ilmu, salah satunya mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini para sahabat kalau lagi belajar bersama Nabi alaihi salatu wasalam, mereka selalu mendekat. Ya, mendekat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampai akhirnya berjubel. Ya. Akhirnya apa? Dalam keadaan temannya kalau mau mendekat lagi sudah enggak ada tempat. Sudah tidak ada tempat lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan di sini. Ya. Untuk berlapang-lapang. Atau terkadang ada orang datang, setelah itu dia nyuruh temannya berdiri. Antum berdiri. Geser-geser, berdiri. Ya, setelah berdiri pergi, dia duduk di situ. Ya, Masya Allah, yang seperti ini dilarang. La yu'minanna ahlukum ar-rajula. Jangan sekali-kali salah seorang kalian nyuruh berdiri seseorang. Min majlisihi, dari tempat duduknya, summa yajlisufihi, lalu dia duduk di situ. Ya. Siapa yang datang duluan, dia yang berhenti. Jangan diusir. Walaupun anak kecil, ya, walaupun mungkin dia lebih muda, dan seterusnya. Jangan kemudian kita mengusir dia. Ya, termasuk juga sudah kita bahas, kalau ada anak kecil ada di sebelah depan. Jangan diusir. Ya. Untuk kemudian kita maju di tempatnya dia. Tidak boleh kita mengusir. Kalau dia enggak bikin keributan, kalau dia di shof pertama sholat sebagaimana kita, nah, boleh mengusir. Ya, kenapa? Karena seorang yang sudah mendapatkan keutamaan di tempat tersebut di shof pertama, ya, jangan kita mengambil haknya orang tadi. Ya, afdhal shufufi rijal. Ya, awwaluha, paling afdolnya shof laki-laki itu paling depan. Ya, paling afdol shof, barisan sholat bagi laki-laki paling depan, shof pertama. Ya, beda kalau wanita. Ya, afdalu shufufin nisa akhiruha, paling afdolnya shofnya wanita paling belakang. Jadi kalau laki-laki paling depan. Sehingga saya sering mengingatkan atau saya sering melihat kandang, ya, sebagian kaum muslimin kalau lagi berbaris shof, dia shof yang depan bagian ujung nggak mau, ya, padahal masih bisa masuk shof depan, tapi dia bagian barisan baru di belakangnya, ya, dalam kondisi nggak pandemi misalnya. Dalam kondisi normal. Sekarang kita lagi ada udur, ya, shofnya berjarak karena kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini kondisi lagi normal, tiba-tiba dia enggak mau masuk di depan. Padahal di ujung sana kosong. Dia bikin shof baru di belakang. Sholatnya dia sendiri yang di belakang itu tidak sah. Rasulullah SAW menyatakan, La sholata lil munfaridi khalfas shof. Tidak sah orang sholat sendiri di belakang shof. Tidak sah atau enggak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shof. Maknanya atau ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Muslim, ketika dia bisa maju ke depan di sudut sana masih kosong, di sudut sana masih kosong, kok dia enggak mau maju, dia bikin shof di belakang, maka dia enggak sah sholatnya. La sholata lil munfaridi khalfas. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang. Ya, barakallahu fikum. Jadi demikian ya. Tidak boleh kita ya, sholat di belakang sendiri. Kasih penuh dulu. Kenapa? Karena keutamanya begitu besar, shof paling depan. Jadi kalau ada anak kecil kembali kepada hadis ini, di shof depan jangan diusir. Ya, jangan diusir. Kenapa? Karena keutamaan itu sudah dia dapatkan. Demikian juga ketika bermajelis, sudah ada di depan. Jangan diusir. Tapi apa? Walakin tabassamu wa tawassa'u. Tapi hendaknya kalian berlapang-lapang. Kasih longgar-longgar. Sehingga kalau ada saudaranya datang, kasih longgar lagi. Bisa masuk. Ada saudara datang lagi, longgarkan lagi. Biar bisa masuk. Ya. Dan saudara yang datang, jangan kemudian mengusir orang yang sudah duluan. Kenapa? Karena itu adalah hak saudara seorang muslim. Islam mengajarkan adab yang begitu mulia. Sampai dalam permasalahan duduk, ya, kita harus menjaga perasaan saudara kita. Ya. Baik. Sehingga dalam bab sesudahnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, beliau rahimahullah menyebutkan bab yajlisu rajulu haitsu intaha. Bab seorang duduk ya di mana dia dapat posisi terakhirnya. Beliau bawakan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kunna idza ataina an-nabiy alaihi salatu wassalam. Kami para sahabat apabila kami mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam jalasa ahaduna haitsu intaha. Maka salah seorang dari kami duduk di mana tempat terakhirnya itu. Ya, di mana dia sampai tempat posisinya dia di situ. Kenapa? Karena yang di depan sudah full. Yang dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dalam keadaan sudah rapat. Barakallahu fiik. Sehingga di mana sampai ini sedang. Ya. Walaupun kadang dia harus di pinggir, kadang dia harus di belakang. Ya, barakallahu fikum. Karena yang demikian ini ya menunjukkan semangat dari para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam bermajelis. Ya, apalagi di zaman itu belum ada speaker, belum ada mikrofon. Sehingga kalau duduk di belakang kadang enggak jelas apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salam. Ya, mereka ingin paling depan. Mereka ingin mendengar dengan jelas. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga menyebutkan tentang bab la yufarraq baina tsnain. Bab tidak boleh dipisahkan antar dua orang. Ya. Enggak boleh ada dua orang lagi duduk. Tiba-tiba bang dipisah. Antum sebelah sana, nah ini sebelah. Lalu dia duduk di sini. Masya Allah, yang seperti ini, ya, hukumnya dilarang di dalam Islam karena dia akan bisa menyakiti saudaranya. Ya, bisa jadi dua-duanya atau dua orang tersebut lagi ada haji. Lagi duduk, ingin berdekatan. Lagi duduk karena ada keperluan atau ada alasan-alasan yang lainnya yang mubah. Ya, jangan kemudian dipisahkan ya dua orang tersebut gara-gara kita ingin duduk di antara keduanya. Ya, beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Umar Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam qol, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina ithnaini, tidak halal bagi seorang untuk memisahkan antara dua orang yang lagi bermajlis. Illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Kecuali dengan izin keduanya. InsyaAllah, ini diantara adab yang begitu mulia yang dituntunkan dalam Islam. Dua orang yang lagi duduk-duduk, lagi bermajlis, jangan dipisahkan. Ya, kecuali kalau kita minta izin. Jadi kalau kita minta izin, ya, dalam rangka untuk menjaga perasaan saudara kita seiman. Ya, termasuk juga kadang hadirin barakallahu fikum lagi dua orang lagi duduk-duduk tiba-tiba kita langsung aja atau narik salah satunya, meninggalkan temannya di situ tanpa minta izin. Ini lebih-lebih. ya akan bisa menyinggung perasaan. Dalam Islam, perkara-perkara yang akan bisa mendatangkan ya luka di dalam hati saudara kita itu dilarang. Sehingga kita harus menjauhi asbab-asbab yang akan bisa menyebabkan hati menjadi luka, ya saudara kita menjadi tersinggung, rasanya enggak enak dan seterusnya. Barakallahu fiik. Ya, dua orang lagi bercerita, tiba-tiba langsung diambil dibisik, temannya dibisik. Ya, dibisik, yang ini enggak diajak bicara. Ya, dipisahkan dengan tindakan semacam tadi. Maka ini adalah perkara yang akan bisa melukai hati saudara kita. Ya, dan ini termasuk bagian dari perkara yang diharamkan. La yahillu. Ya, tidak boleh untuk dipisahkan keduanya kecuali afwan, ana ada izin. Ana minta izin sebentar bisa bicara dengan si fulan dulu. Nah, ya kalau keduanya mengizinkan, ya silakan. Kalau keduanya enggak mengizinkan, berarti kita harus sabar. Ya, kita harus nunggu. Jangan kemudian kita maunya didahulukan, ya, saudara kita kemudian dikalahkan. Kita minta izin dulu, apa? Saya minta izin. Bisa? Demikian, demikian, demikian. Aduh, belum bisa. Anak lagi ada hal yang penting juga. Oh, ini. Oh. Ya, jadi adab. Minta izin sampai dalam hal kita berbicara dengan seseorang, dua orang yang lagi ada keperluan. Ya, demikian juga ketika dalam majelis ilmu misalnya. Lagi, dua-duanya mungkin gak mau dipisahkan, tiba-tiba dipisahkan. Antum geser sana, yang ini geser sini. Ya, lalu dia duduk di antara keduanya. Salga. Ini juga, ya termasuk perkara yang tidak dibenarkan. Kemudian, di antara dalam majelis juga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab, ya, yatakhatta ila sahibil majelis. Bab, ya, melanggar di atas khot ini apa ya, melompat, melanggar ya angkut-angkut orang-orang yang ada di majelis. Ya, di sini termasuk bagian daripada adab juga. Apalagi kita di Indonesia yang namanya kepala ini anggota badan yang sangat terhormat. Ya, anggota badan yang sangat terhormat. Ya, kalau mau dipegang, di senggol, ya apalagi kena lutut dan seterusnya, maka ini adalah perkara yang sangat ya, melukai hati saudara kita. Sehingga Islam melarang, ya untuk melanggar, terkhusus ketika lagi bermajelis, ya atau lebih-lebih itu ketika lagi khutbah Jumat. Ya, untuk tidak boleh melanggar tengkuk-tengkuk saudara kita yang lagi duduk bermajelis. Nah, beliau bawakan azhar atau hadis ya dari Al-Imam Sya'bi rahimahullah. Ja'a rajulun ila Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ada seorang yang datang menghadap kepada Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, wa indahu al-qaumu julusun, dan di samping Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu itu ada murid-murid beliau, satu kaum yang lagi duduk. Ya. Baik. Lah datang seorang menghadap Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Yatakhatta ilaihi. Ternyata orang tadi nerobos, dia lompat-lompat pundak-pundaknya sahabat-sahabatnya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala. Ya. Dan tadi sudah dibahas bahwasanya para salaf ini kalau lagi belajar, mereka senantiasa merapatkan barisan, mendekat. Ya, di sini murid-muridnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mendekat kepada Abdullah bin Amr sehingga sudah rapat posisinya. Datang orang belakangan ingin ketemu dengan Abdullah bin Amr. ya, dia menerobos dan kemudian melompati pundak-pundak manusia. Ya, dalam keadaan barakallahu fiikum. Famana'u, akhirnya manusia, murid-muridnya Abdullah bin Amr mencegah orang tadi, melarang orang tadi. Kenapa? Karena ini enggak mengenal ajal. Ya. Faqala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan utruku ar-rajul, biarkan orang tadi. Ya, sepertinya orang tadi belum mengerti hukum. Sepertinya orang tadi belum mengerti hukum larangan melanggar, ya, melangkahi undak-undak manusia di dalam bermajelis. Sehingga Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menyilahkan orang tadi untuk bertemu. Fajaa hatta jalasa ilaihi, lalu orang tadi datang sampai duduk menghadap Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Faqala, orang tadi yang datang tadi mengatakan akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillah alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku dengan satu perkara yang engkau pernah mendengarnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ternyata orang ini menginginkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dan sudah ma'ruf di zaman salaf, sahabat Rasul alaihi salatu wasallam itu begitu dimuliakan. Ya. Sehingga orang ini begitu semangat ingin ketemu dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sampai dia terobos majlisnya murid-murid beliau. Ya. Dia yang dia inginkan untuk bertanya, apa yang pernah Anda dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berikan saya kabar. Apa yang telah Anda dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan orang ini semangat di dalam apa? Menuntut ilmu. Ya. Haus akan ilmu agama. Qal, kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul." Ya. Aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Masya Allah. Beliau menjawab dengan sebuah hadis sabda Rasulullah alaihi wasallam yang tepat dengan apa yang sedang, ya, atau dengan kondisi sang penanya. Kan tadi penanya tadi telah menyakiti para sahabat, sahabat Abdullah bin Amr. Diloncati, dilanggar-langgar pundak-pundaknya. Ya, sampai akhirnya dilarang orang ini mau maju. Tapi karena sahibul majlis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala mengizinkan, silakan. Tapi setelah maju, minta hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan hadis tentang apa? Seorang muslim itu adalah seorang yang tidak mengganggu kaum muslimin. Antum tadi baru saja mengganggu kaum muslimin yang lagi majelis. Ya. Menyampaikan nasihat. Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat. Tidak terganggu dengan kejelekan lisannya dan tidak terganggu dengan kejelekan tangannya. Ya. Barakallahu fikum. Dua perkara ini disebut hadirin oleh Rasulullah SAW. Kejelekan lisan dan kejelekan tangan, karena ini yang paling banyak sering mengganggu kaum muslimin. Kata para ulama, ini yang sering mengganggu kaum muslimin. Wailah, kadang kejelekan-kejelekan dari seseorang, ya, itu bisa saja menimpa orang lain. Bisa saja menimpa kaum muslimin tanpa melalui tangan, tanpa melalui lisan. Ya. Bisa dengan kaki, bisa dengan barang-barang miliknya, ya, bisa dengan air limbahnya, mengganggu tetangganya dengan air limbahnya. mengganggu tetangganya dengan ya suaranya atau kebisingannya, ya mengganggu tetangganya dengan macam-macam, mengganggu manusia dengan berbagai macam. Dan yang paling sering adalah tangan dan lisan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ya, wailah orang tadi mengganggu dengan kakinya, dia melompat, ya, nerobos, sehingga seorang muslim itu tidaklah, ya, boleh untuk mengganggu saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya, ya, dengan lisan atau dengan tangan, ini dalam bentuk kebanyakan, wailah dengan yang lainnya. Yang jelas seorang muslim itu orang yang tidak membuat gangguan. Kesimpulannya, seorang muslim yang sempurna adalah seorang yang tidak membuat gangguan kepada sesama. Ya, para ulama juga menyebutkan di sini, man saliman muslimun, orang yang selamat. Ya, kaum muslimin selamat dari kejelekan dia. Kaum muslimin di sini adalah kharaja makharajal ghalib. Yaitu mayoritas, ya, kondisi kebanyakannya. Wa illa di sana kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Ya, orang-orang kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, tiga macam jenis kafir ini, itu enggak boleh diganggu juga. Kaum muslimin dilarang mengganggu tiga jenis orang kafir ini. Kecuali kafir harbi yang terakhir. Boleh diperangi. Kalau kafir dhimmi yang ada di negeri muslimin, kafir yang tidak mengganggu orang-orang Islam, orang-orang kafir yang hidup damai berdampingan dengan kaum muslimin, ya, tunduk dengan pemerintah negeri muslimin, enggak boleh untuk kita ganggu mereka, enggak boleh untuk disakiti, enggak boleh untuk dizalimi. Ya, Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia enggak akan mencium baunya surga. Ya. Orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Dia enggak akan mencium baunya surga. Kenapa? Karena orang kafir. Walaupun kafir, tapi dia dini, enggak boleh diganggu. Ya. Jadi harus kita menahan diri kita untuk tidak boleh mengganggu. Ya, sekalipun kafir. Nah, orang muslim di sini yang disebutkan man saliman muslimun adalah kebanyakannya. Ya. Demikian juga man adzalimiya fa ana khusmuhu yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengganggu kafir ini, maka aku akan menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Rasulullah SAW akan menjadi lawan. Orang yang mengganggu kafir ini nanti akan berhadapan dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, sehingga apa yang terjadi di Makassar berupa bom kemarin, kita berlepas diri. Rasulullah SAW berlepas diri dari itu. Khani bin Azim Allah yakum. Kembali ke sini. Kaum muslimin atau seorang muslim adalah seorang muslim yang enggak pernah mengganggu, ya, dengan tangannya, dengan lisannya. Ya, tidak mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwan taliman barakallahu fikum, di sini ada isyarat, ya, untuk setiap-tiap muslim kita semuanya, ya, menjaga diri, ya, walaupun cuma dengan gangguan-gangguan yang kelihatannya dianggap sepele, ya, nggak boleh seorang, ya, bermain-main. La ya'khudz ahadukum mata' akhihi jadan, ya, au mazihan, au kama qala alaihi salatu wasallam. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil barang temannya niatnya serius mau diambil, atau cuma bohong-bohongan, bermain-main. Kenapa? Karena ini akan mencemaskan dia, mengganggu. Ada dua kemungkinan, dia ngambil barangnya, temannya, HP-nya temannya lagi ditaruh, dia bercerita, HP-nya di situ. Tiba-tiba ada yang temannya iseng diambil, taruh di kantong. Kenapa iseng? Kalau dia udah cari, bingung kemana, baru ini, kok cari ini? Masya Allah, ketawa-ketawa. Ayah seperti ini gak boleh. Rasulullah SAW melarang seperti ini. Kenapa? Karena ini mengganggu, membuat cemas, membuat khawatir, membuat takut. Ya, dan seorang muslim enggak boleh mengganggu muslim yang lainnya dalam segala jenis gangguan. Ya, yang membuat tidak enak seorang muslim dilarang semuanya. Ya, apalagi serius diambil HP-nya. Oh, dia enggak nyari. Oh, berarti lupa sudah. Lebih-lebih. Yang main-main saja dikembalikan itu dosa. Apalagi sampai dia. Yang jelas seorang muslim enggak boleh untuk mengganggu saudaranya. Ya. Baik. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Kemudian beliau lanjutkan kata Rasulullah SAW, seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini yang sering terjadi atau yang lagi banyak ramai terjadi di zaman kita sekarang, ada istilah hijrah. Ya, hijrah. Apa artinya hijrah? Itu meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Itu artinya hijrah. Dulu dia perbuatannya begini. Dia tinggalkan karena Allah. Dulu dia perbuatannya demikian. Dia tinggalkan karena Allah. Ini seorang muhajir. Ya. Seorang muhajir. Barakallahu fiik. Ya, jadi kadang dia bentuk hijrahnya hijrah maknawi. Dia masih tinggal di negerinya, dia masih tinggal di rumahnya. Cuma apa? Perbuatannya yang sudah dia hijrah darinya. Yang dulu yang jelek-jelek dia tinggalkan. Yang dulu yang tidak bagus dia jauh. Ya, dia senantiasa introspeksi dari atas sampai ke bawah. Apa yang masih tidak bagus pada saya? Apa yang masih kurang pada diri saya? Saya sudah dengar kajian, saya sudah dengar taklim demikian. Oh, yang ini salah. Padahal ini enggak boleh. Saya masih lakukan yang seperti ini. Tinggalkan. Ya, ini namanya seorang muhajir. Wah, ya, yang perkara seperti ini saya dengar dalilnya sudah enggak boleh ternyata. Oh, sudah dia tinggalkan. Ya, ini namanya muhajir. Ya, waduh, saya sudah dengar ternyata merokok hukumnya enggak boleh ternyata. Kalau begitu saya harus tinggalkan. Ya, dia tinggalkan betul. Lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan ditinggalkan karena manusia. Ya, ketika lagi dengan ikhwah, masya Allah, dia enggak merokok. Giliran kamar mandi, ada asap keluar dari atapnya. Masya Allah, bukan muhajir yang seperti ini. Ya, muhajir harus karena Allah Azza wa Jalla, jangan karena manusia. Baik. Dan yang lain sebagainya, ikhwat al-iman, barakallahu fikum. Ya, ini namanya muhajir dan sekarang yang lagi istilahnya ngetren. Wa'ila ini sudah dari dulu. Ya, namanya muhajir, seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, cuma sekarang kita lihat fenomena hijrah anak-anak muda, hijrahnya masih belum sempurna. Hijrahnya masih banyak nuansa gaulnya. Kenapa? Karena kebanyakannya hijrahnya ikut artis yang hijrah. Ya. Jangan ikut mencontoh artis yang hijrah. Akhirnya muncul ustaz-ustaz gaul, ustaz-ustaz pakai bahasa yang keren-keren dan seterusnya. Masya Allah, ya, nggak sempurna hijrahnya seperti ini. Hijrahnya kembali kepada Alkitab, kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW, dan hijrahnya betul-betul mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan berpegang dengan manhaj salaf. Dari segi akidahnya, dari segi manhajnya, dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, masya Allah, inilah hijrah yang diinginkan. Ya, bukan hijrah cuma sekedar ikut tren-tren saja, jangan. Ikut kebanyakan orang yang lagi ngetren, jangan. Hijrah betul-betul karena Allah, menginginkan kebaikan, ya, mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla dengan betul-betul mencontoh Rasulullah SAW dalam segala sisinya. Masuk ke dalam ajaran Islam secara kaafah. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara kaafah. Ya, jangan cuma ingin ikut tren-trenan saja, tapi betul-betul belajar agama dengan sebenarnya. Ya, agama yang Rasulullah SAW ajarkan dengan apa yang sudah dipraktikkan di Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.